Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya dua nikmat. Yang pertama, nikmat aman sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas tanpa gangguan, tanpa rasa takut. Dan yang kedua, nikmat bersih dari asap sehingga kita bisa keluar rumah tanpa kesulitan untuk menghirup udara segar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah selalu menjaga nikmat-nikmat semacam ini bagi kita tanpa mengurangi amal yang kita lakukan. Dan selanjutnya kita akan membaca hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i subrati minat tamri la yu'lamu makiluha bil kailil musamma minat tamri." Rawahu Muslimun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk melakukan jual beli dengan menukar subrah, kurma subrah. Subrah itu jual beli kurma dengan model gundukan. Digundukan, digundukan. Bahasa kita apa? Hah? Jadi dia sak punto gitu ya. Satu gundukan itu tidak diketahui persisnya berapa takarannya. Bil kailil musamma minat tamri, dengan kurma yang sudah diketahui takarannya. Sehingga kurma yang satu tidak diketahui takarannya, tapi kelihatan pokoknya kurma sekian. Sedangkan kurma yang satu diketahui takarannya, misalnya sekian sok. Lalu dipertukarkan, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini dilarang? Kita mengetahui ilahnya. Apa ilahnya ini dilarang? Karena apa? Bukan gharar. Karena ini memicu riba fadl. Memicu riba fadl. Sisi riba fadlnya dari mana? Dari tidak diketahuinya adanya kesamaan ukuran. Tidak diketahuinya adanya kesamaan ukuran. Sehingga ketika itu dipertukarkan, maka kita tidak tahu kesamaan dari ukurannya. Apakah betul ini sama-sama satu sok, ataukah yang satu sok lebih sementara yang satu sok. Ini saya punya kurma satu sok, sudah saya ukur. Kawan saya punya kurma satu gundukan dan belum diukur, belum ditakar. Ketika itu dipertukarkan, maka yang terjadi adalah tidak jelas apakah itu sama atau tidak. Sehingga terdapat satu kaidah, Anda bisa catat kaidah ini. Kaidahnya mengatakan, al-jahlu bitasawi kal-ilmi bitafadul. Al-jahlu bitasawi kal-ilmi bitafadul. Ketika tidak diketahui takarannya, antara benda yang dipertukarkan itu sama dengan diyakini adanya selisih. Ketika tidak diketahui takarannya, sama dengan diyakini ada selisih. Sehingga kalau kita tidak tahu ini betul tidak satu sok, tidak tahu saya, maka bisa dipastikan di situ akan ada selisih. Sehingga transaksi seperti ini dilarang. Praktek ini kalau di zaman kita memang tidak terjadi. Tapi kalau misalnya dilakukan, misalnya begini, ini sawah sudah mau panen, tinggal hitung hari, misalnya tinggal 2 hari lagi bisa dipanen. Wes ini tak tebas saja, saya kasih beras sak kintal. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ketika dia menyerahkan beras satu kintal ditukar dengan padi yang masih ada di lahan dan tidak diketahui berapa beratnya di sini, ya kurang lebih 1,5 kintal, kurang lebih 1,5 kintal. Ya sudah, ini saya kasih beras 1 kintal, ini padi kamu milik saya. Ini sama dengan kasus seperti ini. Nabi SAW melarang bai'us subrah minat tamri bil kailil musamma minat tamri. Beliau SAW melarang mempertukarkan antara kurma yang sudah jelas takarannya dengan yang tidak jelas takarannya. Mas mau enggak? Saya ditransfer 10 juta. Ini saya punya uang satu celengan, isinya 100 ribu semuanya. Celengannya segede kotak infak masjid. Segede apa? Segede misalnya 1,5 meter kali 1,5 meter kali 1,5 meter, penuh dengan uang. Tapi nanti jenengan pokoknya transfer saja ke saya 10 juta. Saya enggak tahu ini isinya berapa. Wes borongan ae, borong. Di situ ada 100 ribu, ada 50 ribu, ada 20 ribu. Yang receh enggak ada. Nanti satu celengan ini, satu kotak ini silakan kamu bawa. Kamu transfer saja ke tempat saya 10 juta. Boleh enggak kayak gini? Enggak boleh. Kenapa? Karena ketidakjelasan jumlah yang ada di sana. Al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bi-at-tafadul. Sehingga ketika tidak jelas nilainya sama, tidak jelas jumlahnya sama, itu sama dengan diyakini ada perbedaan. Berarti di sini memicu terjadinya riba fadl, sehingga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau barang, boleh enggak kalau barang? Kalau barang boleh. Contohnya gimana? Misalnya ini kotak isinya mangga. Nanti silakan dibuka. Oh, ini isinya mangga kan? Cuman ini berapa kilo saya enggak tahu. Ini pokoknya satu kotak ini. Coba kamu angkat, diangkat. Ya, kira-kira antara 5 sampai 6 kilo. Bayar saja 200 ribu. Terus kita bayar 200 ribu. Boleh enggak kayak gini? Boleh atau tidak? Boleh. Ya? Kenapa boleh? Karena mangga bukan benda ribawi, dan ketika ditukar dengan uang enggak ada aturan harus sama. Yang kedua, di sini sudah jelas timbangannya, tapi ada plus minus selisih. Dan itu berarti ghoror. Tapi ghoror yang kecil, dan ghoror kecil diperbolehkan. Ghoror yang kecil diperbolehkan. Baik, dari sini kita bisa memahami kalau riba terjadi gharar dalam riba enggak boleh, tapi terjadi gharar dalam jual beli boleh. Sehingga kalau beras ditukar dengan beras ternyata takarannya enggak sama, enggak boleh. Sampai pun salah satunya misalnya ada peluang plus minus, ada penyimpangan misalnya, ini bisa plus 1 bisa minus 1, plus minus 1. Maka ketika tidak bisa dipastikan seperti ini, hukumnya dilarang. Sehingga riba itu lebih ketat dibandingkan gharar. Nah, salah satu penjelasannya di sini. Padahal kalau kita beli beras, saya beli beras sekarung. Sekarung ini berapa? Ya antara 20 sampai 22 kilo. Kalau jenengan bejo ya dapat 22 kilo, nek apes ya 20, antara itu. Tidak kurang dari 20, tidak lebih dari 22. Karena belinya karungan. Harganya berapa? 50 ribu, bayar 50 ribu. Boleh enggak ini? Boleh. Kenapa? Karena uang dengan beras tidak ada lagi aturan hukum riba. Tapi kalau beras satu karung ini berapa ya? Antara 20 sampai 22. Ya wis, ini saya punya satu karung 20 kilo. Ini saya serahkan, ini saya bawa. Boleh enggak? Enggak boleh. Paham ya? Al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul. ketika ada ketidakjelasan nilai kesamaan dalam benda ribawi yang dipertukarkan, itu sama dengan diyakini adanya perbedaan. Wallahu ta'ala alam. Selesai satu hadis, kita beralih ke hadis berikutnya. Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'amu bit-ta'ami mithlan bimithlin, wa kana ta'amuna yawma idzin asy-sya'ira. Rawahu Muslimun. Makanan dengan makanan harus semisal kuantitasnya. Dan makanan kami ketika itu adalah gandum kasar. Sehingga kalau gandum ditukar dengan gandum, maka harus sama. Alhamdulillah, insyaallah kita paham hal ini. Karena sudah berkali-kali kita sebutkan. Dan sahabat menceritakan, wa kana ta'amu asy-sya'ir, di situ adalah dalam rangka untuk menyebutkan alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut syair di hadis yang lain. Artinya penyebutan syair itu tidak pembatasan, tapi membuka peluang untuk kias. Dianalogikan dengan asy-sya'ir adalah semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan, sehingga masuk di dalamnya beras, sagu, tepung, gula, meskipun tidak disebutkan dalam dalil. Siapakah Ma'mar bin Abdullah? Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, atau hadis ini punya sababul wurud ya. Bahwasanya Ma'mar bin Abdullah pernah memerintahkan budaknya untuk membawa satu sok kumh, satu sok gandum halus. Faqala, lalu beliau mengatakan, bi'hu thumma ishtari bihi sya'iran. Silakan kamu jual satu sok kumh ini, kumhun. Kemudian nanti uangnya silakan dipakai untuk membeli sya'ir. Fadhahabal gulamu fa'akhada sa'an wa ziyadatan ba'da sa'in. Kemudian si budak ini membawa satu sok syair plus sekian sok, plus 0, berapa sok. Falamma ja'a Ma'maran akhbarahu bidzalika, faqala lahu Ma'mar lima fa'alta dzalika, intalik faruddahu wa la ta'khudanna illa mithlan bimithlin. Kemudian ketika orang ini sampai di Ma'mar, maka orang ini cerita kepada Ma'mar, lalu ditanya, loh kamu kok melakukan kayak gini, kenapa? Balik lagi ke sana, kembalikan, kembalikan barang ini dan terima barangmu, dan janganlah kamu menerima kecuali yang semisal. Fa inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan menyebutkan hadis di atas. Makanan dengan makanan kalau dipertukarkan wajib sama. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran, apabila transaksi riba itu sudah dilakukan karena belum tahu, maka setelah tahu, jika masih memungkinkan untuk dibatalkan, harus dibatalkan. Dengan cara apa? Dikembalikan, saling dikembalikan. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca hadis berikutnya, hadis dari Fadalah bin Ubaid. Hadis keberapa? Hadis keberapa, Pak? 838. Iya. 862. 862. Sama? Sama. Hadis ke 862. Di tempat saya 839. Baik, kita akan membaca hadis dari Fudalah bin Ubaid. Hadis ini penting. Nanti kita akan bisa mengetahui tentang aturan dalam transaksi emas yang benar. An Fadalah bin Ubaidin radhiyallahu an. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, ishtaraitu yauma khaybar kiladatan bithna ashara dinaran fiha dhahabun wa kharazun fafassaltuha fawajadtu fiha akthara min 12 dinaran fadhakartu dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tuba'u hatta tufassal. Rawahu Muslim. Fadlah bin Ubaid bercerita, pada peristiwa Khaybar saya membeli sebuah kalung dengan membayar senilai 12 dinar. Di sana ada kalung ini, ada emas dan ada manik-maniknya, ada perhiasannya, misalnya berlian atau batu akik atau batu yang warna hijau itu apa namanya? Ya? Biasanya ada yang warna hijau itu namanya apa? Zamrud atau yang sejenisnya. Ada batu permatanya. Fiha dhahabun wa kharaz. Di situ ada emasnya dan ada permatanya. Setelah transaksi dilakukan, beliau bayar 12 dinar, lalu beliau membawa kalung ini. Fafassaltuha, kemudian oleh Fudhalah bin Ubaid dipisahkan antara emas dengan permata tadi. Fawajjadtu fiha aktsara min 12 dinaran. Ternyata setelah dipisahkan, ditimbang, berat kalung ini lebih dari 12 dinar. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun ceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, la tuba'u hatta tufassal. Jangan kamu menjualnya sampai dipisahkan dulu. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh Fadlah bin Ubaid salah atau benar? Salah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa yang dilakukan oleh Fadlah bin Ubaid, dan beliau menyarankan kalau mau ditransaksikan harusnya dipisahkan dulu baru ditransaksikan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama, bantahan untuk sebagian tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa perhiasan emas itu bukan benda ribawi. Dan ini yang dipakai di bank syariah. Bank-bank syariah itu mengatakan cincin, gelang, kalung, kemudian anting, dan semua perhiasan wanita yang berbahan emas itu bukan benda ribawi. Dengan alasan bahwa ini sudah bukan lagi sebagai alat tukar, tapi sebagai komoditas. Maka dia diperjualbelikan sebagaimana layaknya komoditas. Maka boleh beli kalung dengan kredit, boleh beli cincin kredit, gelang kredit, dan seterusnya. Sehingga bank menyediakan benda-benda seperti ini, dan nasabah boleh membelinya secara kredit. Dan setahu saya, ini juga yang difatwakan oleh DSN. Mereka mengambil pendapat bahwa perhiasan emas wanita itu bukan termasuk benda ribawi, tapi ini benda komoditas sehingga boleh diperjualbelikan secara kredit. Hadis ini adalah salah satu di antara penjelasannya. Yang dibeli oleh Fudhalah bin Ubaid adalah kalung, bukan dalam bentuk koin dinar. Sehingga ketika Fadlah bin Ubaid membelinya, ditukar dengan yang berupa koin dinar, berupa uang, yang satunya perhiasan, ternyata ada selisih berat, disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti andaikan kalung emas ini bukan benda ribawi, praktek Fadlah salah atau benar? Benar. Praktiknya fadalah benar. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuba'u hatta tufassal. Berarti meskipun bentuknya perhiasan yang berbahan emas tetap dimasukkan dalam kategori benda ribawi. Paham insyaallah? Baik. Dan pemahaman seperti ini ada banyak di tengah masyarakat. Terutama mereka yang sudah belajar tentang muamalah dengan madhab yang berbeda. Karena dalam kajian muamalah kan ada banyak madhab. Mereka mengatakan bahwa perhiasan wanita itu komoditas. Sehingga karena dia komoditas, maka boleh ditransaksikan dengan cara kredit, tidak tunai, dicicil juga boleh. Sehingga ada kebebasan dalam masalah ini. Tapi yang benar, ini termasuk benda ribawi meskipun sudah berubah wujud menjadi perhiasan. Kemudian yang kedua, pelajaran penting yang kedua, apabila kalung yang terbuat dari emas dan di situ ada permata atau yang sejenisnya dipertukarkan dengan yang sama-sama berbahan emas, maka wajib dipisahkan. Tujuannya apa? Untuk memastikan beratnya. Sehingga misalnya kalung itu ada batu permata, ada zamrud, ada apa, dicampur, lalu mau dipertukarkan, maka harus memastikan ini dilepasi dulu baru bisa dipertukarkan. Jika pertukarannya sama, emas dengan emas. Tapi kalau yang satu pakai uang, bebas. Misalnya ada sebuah kalung, di situ ada permatanya, di situ ada apa misalnya berliannya. Kemudian dibeli. Ini berapa kira-kira? Ya, kurang lebih 5 juta. Boleh enggak ada tawar-menawar? Kalau 4 juta gimana? Sebentar dulu, tak lepasi dulu permatanya, nanti saya timbang, baru nanti kita bisa ukur. Enggak perlu Anda timbang pun enggak apa-apa. Lah saya mau memastikan ini beratnya berapa. Kalau enggak nanti riba. Oh enggak, kalau riba itu jika emas dengan emas. Tapi kalau yang satu emas, yang satu uang, enggak ditimbang, enggak apa-apa. Kenapa kalau yang dibayar pakai, yang bayarnya pakai emas harus ditimbang? Harus dipisahkan dulu untuk karena dia sejenis dan untuk memastikan kesamaan beratnya. Sehingga ketika permatanya masih dibiarkan, kemudian langsung dijual, ya sudahlah, borong saja ini 12 dinar. Atau kamu serahkan ke saya 50 gram emas, ini tak kasih satu kalung. Tak kasih satu kalung, bayar ke saya 50 gram emas. Ini tidak boleh, karena tidak bisa memastikan berapa selisih beratnya. Maka harus dilepasi dulu, misalnya yang bukan berbahan emas. Di sini ada plastiknya, di sini ada bahan-bahan yang lain. Lepasi dulu, baru bisa diperjualbelikan. Wah, kalau dilepasi dulu ya rusak nanti. Nah, kalau nggak mau seperti itu, maka pembayarannya pakai uang, bukan pakai emas. Paham insyaallah? Walhamdulillah. Sehingga kalau ada cincin ditukar dengan cincin, ada matanya, caranya gimana? Caranya gimana? Dilepas dulu, nanti masangnya enggak bisa. Caranya gimana? Kalau enggak mau dilepas, diuangkan dulu. Cincin satu berapa harganya? 500 ribu bayar. Baik, sekarang dipakai untuk beli cincin yang kedua. Ini berapa? 450. Oh, susuk seket. Harus ada konversi ke uang dulu baru bisa dilakukan. Walhamdulillah. Maka sah-sah saja orang membeli emas yang dicampur dengan benda-benda yang lain selama ketika ditransaksikan dengan sesama emas harus dipisah. Kalau ditransaksikan dengan selain emas, maka boleh digabungkan. Baik. Campuran emas itu apa? Bahan campuran emas itu apa? Tembaga bisa nyampur? Bisa enggak nyampur? Jadi logam dengan logam itu ada yang cocok, ada yang enggak cocok, ya. Kalau cocok dia jadi campuran, kalau enggak cocok dia jadi alloy. Hah? Aluminium bisa? Di sini yang ahli emas ada. Banyak emas-emas di sini tapi. Mas Joko ada, Mas Cito ada. Jadi kalau dia campuran itu menyatu dengan sempurna, sehingga untuk bisa memistakan harus dengan dicairkan, maka ini tidak perlu dilepas, tapi wajib sama. Misalnya emas 20 karat, berarti yang 4 karat kan campuran yang lain ya, campuran yang lain, tapi dia menyatu dengan sempurna sehingga gak kelihatan mana emas mana yang bukan emas. Dengan emas 18 karat, lebih kotor lagi, 18 karat, ketika dipertukarkan wajib sama apanya? Beratnya. Wajib sama beratnya. Sehingga emas 20 karat 5 gram ditukar dengan emas 18 karat juga harus 5 gram. Loh kenapa enggak dipisahkan? Kalau dipisahkan ya lebur. Enggak bisa nanti. Tapi kalau yang bentuknya alloy, ya, logam 1 digandeng dengan logam 2 kemudian dipres sehingga jadi 1. Nah, ini bisa dipisahkan tanpa harus dilebur. Nah, itu pisahkan dulu baru ditimbang emasnya. Ketika sama silakan dipertukarkan. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami ya. Dan ini beberapa aturan transaksi riba yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga ketika ada campuran emas yang itu bisa dipisahkan, harus dipisahkan dulu apabila dipertukarkan dengan sesama emas. Tapi kalau ditukar dengan uang atau dengan bahan yang lainnya selain emas, maka boleh tidak dipisahkan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan selanjutnya kita sambung ke sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan atas pemaparan materinya, dan berikutnya kita akan berlanjut pada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di pertemuan sebelumnya. Kita bacakan pertanyaan yang pertama dari jemaah. Assalamualaikum Ustaz, hukumnya bagaimanakah memberikan hadiah berupa uang kepada orang yang mengerjakan proyek, tetapi uang tersebut diberikan setelah proyek selesai? Memberikan hadiah berupa uang kepada orang yang memasukkan proyek. Memasukkan, bukan mengerjakan ya. Yeah. Kalau mengerjakan proyek yaitu gaji. Tapi uang tersebut diberikan setelah proyek selesai. Baik, itu bahasa lainnya gratifikasi. Gravitasi apa gratifikasi? Gratifikasi. Apa hukum gratifikasi? Ucapan terima kasih bagi pejabat atau karyawan atau pegawai yang telah membantu kita sehingga proyek kita bisa diloloskan. Kalau di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, gratifikasi itu ke pejabat. Kalau di daerah Papua, gratifikasi ke orang gunung. Itu pajaknya banyak itu ya. Untuk bisa membuat sebuah proyek itu tidak ada yang nyiprat ke pejabat, enggak banyak nyiprat ke pejabat, tapi yang banyak nyiprat ke orang-orang gunung, dipalai satu demi satu. Baik. Apa hukumnya seperti ini? Hukumnya sogok. Dan sogok itu bisa dari depan, bisa juga dari belakang. Sehingga ketika sebelum proyek, nah ini sogok di depan. Hukumnya haram, dosa besar. Kalau sesudah proyek, sogok di belakang, ini juga hukumnya haram. Dua-duanya dilarang dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kembali kita angkat pertanyaan dari jemaah. Ustaz, apakah boleh membatalkan dalam perjanjian membeli perusahaan yang semula dibeli 50%, sudah ada perjanjian notaris, karena perusahaan itu baru turun labanya, dia batalkan secara sepihak untuk mengambil uangnya kembali? Membeli perusahaan semula dibeli 50%, sudah ada perjanjiannya, kemudian perusahaan tersebut baru turun labanya, Ustaz. Jadi dia membatalkan sepihak untuk mengambil uangnya kembali. Yang membatalkan sepihak siapa? Yang ingin membeli. Yang ingin membeli. Ini objek yang ditransaksikan perusahaan. Iya, Ustaz. Jual beli jika sudah sah, maka tidak bisa dibatalkan sepihak, kecuali atas kerelaan pihak yang kedua. Sehingga kalau A, pemilik perusahaan, ingin menjual perusahaannya, dibeli oleh B, dan sudah sepakat, sudah transaksi, maka ketika sudah deal, tidak bisa dibatalkan sepihak. Sehingga B misalnya, saya batalkan, gak jadi beli. Nah, ini gak boleh. Terus nasib DP-nya gimana? Pembayaran di depan seperti ini, apabila batal transaksinya, maka nanti kembali kepada kesepakatan di awal, apakah ada pemotongan atau tidak. Kalau tidak ada kesepakatan seperti itu, penjual berhak untuk mengambil sebagian dengan diajukan ke pembeli. Misalnya sudah bayar 50%, baik, ini tidak bisa kami kembalikan 50%, kami hanya bisa mengembalikan 30%, yang 20% tetap kami tahan. Ini diperbolehkan dan ini masuk dalam kategori jual beli urbun. Wallahu'alam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan, kita angkat dari pendengar radio. Ada dari Abu Rumaiso di Sewon. Assalamualaikum Ustaz. Bapak saya kondisinya stres, memiliki tanah sawah, tapi sawah itu tidak bisa dimanfaatkan dan mau dibeli oleh saudara bapak saya. Ibu dan adik telah ridho jika dijual dan hasil uangnya mau buat beli tanah lagi. Bagaimana ini hukumnya, Ustaz? Bolehkah dijual atau tidak? Bapaknya dalam kondisi stres. Iya, Ustaz. Sampai mungkin gila ya. Karena tidak berakal. Beliau yang punya sawah kemudian mau dijual. Jadi dari istrinya yang menjual anak dan istrinya. Iya, Ustaz. Dibolehkan. Bolehkah menjual tanah bapak sementara tidak ada izin dari bapak? Padahal kalau minta izin ya enggak ngerti orangnya. Pak, tanahmu tak dol. Lah aku stres kok, kok jalui izin. Nah, terus gimana yang kayak gini? Ketika posisi beliau dalam kondisi sudah hilang akal, maka kita tidak bisa meminta izin kepada yang bersangkutan. Yang bisa dilakukan adalah bahwasanya yang pertama, tanah ini masih menjadi milik sang bapak karena tidak ada perpindahan hak milik. Dan orang yang hilang akal, apakah dia punya kepemilikan? Punya, seperti warisan atau milik sebelumnya dan seterusnya. Sementara posisi anak baru bisa memiliki apabila pemiliknya sudah meninggal, sehingga beralih hak milik dengan cara warisan. Ya, bapak diminta biar segera hibah. Ya, orang edan tidak bisa hibah. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal tidak dinilai dalam syariat kita. Karena itu dia tidak bisa menghibahkan, tidak bisa mewasiatkan, bisanya hanya mewariskan. Karena warisan itu otomatis. Bahkan bayi yang baru saja lahir bisa menerima warisan dan bisa memberikan warisan. Apa bisa bayi memberikan warisan? Dia gak pernah bekerja. Oh, sangat bisa. Ada seorang bapak kaya raya, mati, anaknya satu, anaknya cuma satu, tapi masih ada di rahim ibunya. Begitu bayi ini lahir laki-laki, ibunya dapat 1/8, dia menguasai 7/8. Kemudian selisih umur 2-3 hari, bayinya mati. Maka si ibu dapat berapa? Si ibu dapat berapa? Si ibu dapat berapa? Sepertiga. Ibu dapat sepertiga jika mayit tidak punya anak. Ibu dapat sepertiga. Terus sisanya kemana? Sisanya jatuh ke paman-pamannya, ke saudara-saudaranya, bapaknya. Ini pembagian warisan. Sehingga si bayi ini, dia sudah baru berumur 3-4 hari sudah bisa memberikan warisan, karena haknya dijaga. Maka orang yang tidak berakal juga punya hak. Haknya di mana? Orang yang tidak punya akal, dia punya hak berupa hartanya dijaga. Karena itu tidak boleh menjual tanah ini sampai bapak meninggal. Baru kemudian beralih kepemilikan. Nah, selanjutnya mau dijual silahkan, mau dipertahankan silahkan, ya. Itu kembali kepada haknya ahli waris. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita angkat pertanyaan kembali dari pendengar 1 Radio Lombok. Ustaz, saya memiliki hutang kepada seorang teman dan teman tersebut menitipkan dibelikan barang dengan hutang saya dan harga barang tersebut lebih mahal dari jumlah hutang saya. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Ini diperbolehkan dan nanti Anda minta kekurangannya. Hutang 100 ribu kemudian Anda diminta untuk membelikan barang senilai 120 ribu, maka nanti Anda bisa minta ini kurang 20 ribu, yaudah nanti saya ganti tambahkan, boleh. Wallahu'alam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Pemisah Niaga TV, Ustaz. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum korupsi sebagian diinfakkan untuk pondok pesantren? Apa hukum ketika korupsi sebagian, ini bukan keseluruhan ya, sebagian diinfakkan untuk pondok pesantren? Jadi kalau keseluruhan sayang nanti ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La tuqbalu salatun bighairi tahurin, bighairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul." Salat tidak diterima ketika tidak bersuci. Demikian pula sedekah tidak diterima dari harta hasil korupsi. Ghulul itu mengambil harta milik bersama, milik umum, seperti harta negara, sehingga statusnya harta yang dia sendiri sebenarnya punya hak, tapi sebagian kecil. Misalnya ada harta 1 M, punya siapa ini? Punya negara. Saya juga warga, berarti saya turut memilikinya. Iya, mungkin 0,0001%. Terus sisanya ya milik rakyat bersama. Apabila yang menjadi milik bersama saja dia enggak boleh ngambil, apalagi yang sama sekali bukan miliknya. Sehingga status infaknya tidak sah, tidak diterima oleh Allah, dan dia tetap menanggung dosa. Karena itu cara tobat dari korupsi bukan dengan cara diinfakkan, bukan dengan cara diwakafkan, disedekahkan, tapi dengan cara dikembalikan. Kalau enggak dikembalikan, dia tetap berdosa. Wah, terus gimana kalau saya enggak mau mengembalikan? Ya, saya tunggu saja nanti balasannya di akhirat. Ya. Meskipun bisa jadi ketika di dunia dia selamat, sehat wal afiat, enggak pernah ketangkap, kebal dari hukum. Tapi ada kehidupan yang kedua pasca kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Dan banyak orang yang ketika di dunia dia ketika korupsi, ketika bertindak mengambil hak negara, sama sekali gak ketangkap. Bahkan dia bisa menikmati semuanya tanpa diganggu orang lain, bahkan tetap dihormati oleh orang lain, bahkan disanjung-sanjung sampai dia mati. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memutuskan semuanya. Sehingga kalaupun dia dalam kondisi ini sama sekali tidak pernah tersentuh dengan hukuman ketika di dunia, maka nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Waliyadzubillah. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan kembali dari pendengar Niaga TV. Assalamualaikum. Pemirsa dari Haifa di Kuningan, apakah hukumnya bikin arisan barang perabotan rumah tangga dengan melihat gambarnya di katalog? Syukron, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari pemirsa Niaga. Dari pendengar ya. Ya, pemirsa. Pemirsa Niaga. Pemirsa apa? Niaga TV. Niaga, ya. Arisan barang ini sudah pernah kita sebutkan ya. Jadi ada sekelompok orang membayar untuk arisan. Tidak mungkin barang itu diserahkan dalam waktu bersamaan. Sehingga misalnya begini, 10 orang iurannya 100.000. Diundi. Pekan ini ngumpul 100.000 diundi yang kena si A. Pekan berikutnya ngumpul 100.000 diundi yang kena si B. Berikutnya si C dan begitu seterusnya sampai 10 pekan. Begitu selesai semuanya dapat baru barang diberikan. Ada enggak kayak gitu? Enggak mungkin enggak jadi arisan, Pak. Ngapain arisan kalau kayak gini? Sehingga arisan itu yang terjadi adalah ketika si A dapat barang diserahkan. Terus yang lain gimana? Yang lain barangnya belum ada, nunggu nanti kalau sudah pekan kedua, ketiga dan seterusnya. Maka orang nomor 10 si J, si J ini sudah bayar berkali-kali tapi barangnya belum pernah ada. Nah, dalam aturan fikih jual beli, jika penyedia barang belum memiliki barang sementara konsumen tidak membayar secara tunai, maka terjadi jual beli utang dengan utang, kalik bil kalik. Dan jual beli kalik bil kalik ijma ulama hukumnya terlarang, hukumnya tidak boleh. Sehingga praktek arisan barang hukumnya dilarang, baik ditawarkan dengan katalog maupun dengan foto maupun ada aslinya. Ini contohnya, nah, pakai contoh ya. Nanti barang yang lain semisal seperti ini, nah itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali mendengarkan pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya meminjam uang di bank konvensional. Ketika kita mau melakukan pelunasan, ternyata bunganya flat. Akhirnya tidak jadi karena uang yang mau dipakai pelunasan kurang. Tapi dalam hati saya berniat akan meminjam, tidak akan meminjam di bank konvensional lagi. Apakah saya masih berdosa dengan riba tersebut, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya bila minjam uang di bank syariah, apakah riba juga? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda niatnya meminjam uang di bank apapun, baik syariah maupun non syariah, pasti akan ada margin. Enggak mungkin ada bank yang memberikan pinjaman, wahai bank, saya mau pinjam 10 juta, nanti tak kembalikan 10 juta ya. Deal, pokoknya kita enggak ada riba. Setuju ya? Coba tekan setuju ya. Kalau ada bank yang mau, silakan laporkan ke kami. Itu pasti rebutan se-Indonesia. Langsung bangkrut itu, Bang. Enggak mungkin ada lembaga keuangan baik konven maupun syariah yang menyediakan utang tanpa bunga, itu enggak mungkin. Pasti dia akan ngasih bunga. Sehingga kalau orang bertanya, gimana solusinya kalau saya butuh duit sementara tidak ada lembaga yang bisa menyediakan utang tanpa riba? Ya jawabannya, jangan utang. Nah, terus kalau saya butuh, butuhmu untuk apa? Saya butuh untuk beli motor. Ya berarti kalau gitu beli motor secara kredit, bukan utang duit untuk beli motor. Sehingga jalurnya adalah jual beli, bukan pinjam uang. Baik. Terus ketika ini dilakukan, bukti taubat seseorang adalah menyelesaikan kasus yang sudah terjadi dan tidak membuka kasus yang baru. Anda sudah melakukan kesalahan dengan utang di bank yang jelas itu ada ribanya. Seharusnya fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan utang itu dari bank. Fokus di situ. Dan bukan membuka utang yang baru. Kalau membuka utang yang baru, justru akan semakin nambah beban bagi dirinya. Karena itu yang kami sarankan, fokus untuk penyelesaian utang yang sudah ada, dan jangan utang lagi. Terus bagaimana biar utang itu cepat lunas? Anda harus merelakan untuk menjual sebagian aset dan berusaha untuk menawar ke pihak bank agar nanti bisa mendapatkan diskon dari bunga sebisanya. Ini sebagai upaya konsekuensi dari tobat yang Anda lakukan, yaitu ingin meninggalkan transaksi riba. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari jemaah. Pertanyaannya, Ustaz, emas 20 karat ditukar emas 18 karat harus sama beratnya. Bukankah harga keduanya berbeda? Apakah itu bukan riba karena kualitas emas yang berbeda? Syukran. Jadi yang diperhatikan kuantitas, bukan kualitas. Persamaan tukar-menukar benda ribawi itu memperhatikan kuantitas, bukan kualitas. Berkali-kali kata kunci ini sudah sering kita sampaikan. Sehingga meskipun kualitasnya beda, seperti kejadian Bilal dengan siapa dulu? Bilal menukarkan kurma Khaybar yang buruk dengan kurma yang baik. Ada selisih berapa? Selisih setengahnya. Beliau mendapatkan kurma yang baik 1 kilo, menyerahkan kurma yang buruk 2 kilo. Lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Hadza ainur riba, hadza ainur riba." Ini riba yang sejatinya, ini riba yang sejatinya. Enggak boleh yang kayak gini. Padahal secara nilai mungkin sama. Kurma bagus, nilainya misalnya 1 dirham per kilo. Kurma jelek, nilainya 1 dirham 2 kilo. Dipertukarkan, impas enggak? Impas senilai, tapi enggak boleh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus solusinya gimana? Jual dulu, setelah dapat uang pakai beli. Ya. Maka yang dipertimbangkan adalah masalah kuantitas, bukan masalah kesamaan kuantitas, bukan masalah kesamaan kualitas. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan kembali dari jemaah. Assalamualaikum, Ustaz, bolehkah? Bolehkah kita deposit uang ke penjual? Misalnya kita berlangganan catering setiap hari, tetapi menunya berbeda dan harganya pun berbeda, sehingga setiap hari tinggal diambil makannya tanpa membayar lagi, karena pembayaran akan dikurangi dari deposit tersebut. Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Nah, bolehkah kita deposit ke penjual seperti catering, kemudian nanti pembayarannya tinggal mengurangi dari deposit itu? Jawabannya boleh, dengan syarat tidak ada diskon. Dengan syarat tidak ada diskon, sehingga pembelian secara tunai maupun pembelian dengan cara deposit maupun pembayaran ketika ada barang, nilainya sama. Karena ketika ada diskon, maka berpotensi terjadi riba, yaitu utang yang menghasilkan keuntungan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari jemaah. Ustaz, assalamualaikum. Bagaimanakah hukum menyewakan akun Grab kita ke orang lain walaupun dengan dalih untuk membantu dan sebagainya? Jika hukumnya tidak boleh, bagaimanakah kita menyampaikan ke orang tersebut dengan kata-kata yang baik? Jazakallahu khairan. Bagaimana menyewakan akun Grab ke orang lain? Jawabannya, izin dulu ke Grab. Misalnya saya punya akun Grab, ada tetangga saya enggak punya kerjaan, pakai saja akun saya. Sebelum saya sewakan ke tetangga saya izin dulu ke pihak Grab. Boleh enggak saya sewakan akun ini ke orang lain? Kalau Grabnya manggut-manggut, berarti boleh. Kalau dia bilang enggak boleh, jangan, ya. Itu haknya pihak Grab, dan tidak ada yang boleh, baik Grab maupun Gojek, Uber, tidak ada yang membolehkan kayak gitu. Ini bahkan termasuk pelanggaran, ya. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan kembali dari pendengar radio dari Ummu Khadijah di Sleman. Ustaz, saya ada lapak di pasar Minggu pagi yang memakai trotoar jalan. Ada biaya tahunan untuk penggunaan lapak. Jika ada yang berminat dengan lapak saya, apakah boleh? saya sewakan karena saya tidak ingin kehilangan hak atas lapak tersebut. Lapak di? Di trotoar. Trotoar. Dia sudah nyewa selama 1 tahun misalnya. Membuka lapak di Sunmor, Sunday Morning atau Pasar Kaget atau Pasar Tiban, sehingga dia di pinggir-pinggir jalan. Terus setelah bosan jualan, akhirnya diberikan haknya kepada orang lain, tapi dengan cara sewa. Ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu tempatnya siapa? Tempat saya, kata siapa tempat kamu? Jalan kok tempat kamu, itu milik umum. Nah terus gimana? Ya milik umum, ya siapapun dapat punya hak. Sehingga kalau diizinkan oleh pemerintah untuk jualan di situ, memang jalan ini ditutup tiap hari Ahad, Car Free Day, hari Ahad. Sehingga jalan itu boleh dipakai jualan. Maka boleh berjualan di situ. Siapa yang berhak menempati? Siapa yang duluan? Yang kalah dulu tidak boleh menempati. Wah, kalau kayak gini gimana? Ya tidak apa-apa, memang gitu aturannya. Bahwa tempat umum yang diizinkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai tempat jualan, siapa yang boleh menempati? Jawabannya adalah siapa yang lebih dulu. Kalau dia datang belakangan, meskipun sebelumnya dia sudah menempati, ya mohon maaf, untuk kesempatan kali ini Anda telat, sehingga Anda tidak boleh menempati tempat itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali dari pendengar radio. Ustaz, berkaitan dengan emas ditukar dengan emas yang harus dikonversikan dengan uang terlebih dahulu, bolehkah apabila kita menjual cincin model lama dan kemudian ingin membeli cincin model baru, dijual di tempat tersebut atau harus dijual di tempat lain terlebih dahulu, Ustaz? Dicicil, dijual. Jadi ada cincin, dia beli yang lama cincin, mau dijual dengan yang baru, yeah. Kemudian dijualnya di toko itu atau boleh di tempat lain? Iya, yeah, mau di toko itu boleh, di toko yang lain juga boleh. Tapi jangan jauh-jauh ya. Yang satu Gunung Kidul, yang satu Magelang. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz, apakah menabung di bank konvensional diperbolehkan walaupun akadnya tanpa bunga? Karena kita tahu uang kita akan diputar untuk pinjaman riba. Apakah kita tahu dalam riba dari Banjarnegara? Silakan Ustaz. Setahu kita, kalau menabung di semua lembaga keuangan, pasti uang kita akan dimanfaatkan oleh mereka. Karena itu regulasi di perbankan, bahwa dana nasabah bagi bank menjadi properti bank. Selanjutnya terserah bank. Dana nasabah yang dimasukkan oleh nasabah ke bank, baik konven maupun syariah, itu menjadi properti bank. Maka berbeda dengan apa misalnya sebuah lembaga. Ada lembaga sosial, misalnya YAAI, Yayasan Amal Abadi Indonesia. Dana umat yang diserahkan ke YAAI tidak menjadi properti YAAI, tapi dia hanya sebatas mengelola sebagai nadhir wakaf, kemudian nanti diarahkan sesuai dengan ikrar dan pernyataan yang dibuat ketika menarik dana wakaf. Karena itulah, mau memberikan uang ke bank A, bank B, bank C, semuanya pasti akan memanfaatkan dana itu. Nah, cuman kita tidak tahu dari sekian bank ini ada enggak yang pemanfaatannya bersih dari riba. Setahu kita pasti akan ada ribanya. Maka yang bisa kita lakukan adalah, jika menyimpan uang itu tujuannya adalah untuk maslahat besar, misalnya dalam rangka keamanan, yang kedua memudahkan kita untuk membawa uang kemana-mana tanpa harus bawa fisik, tinggal bawa kartu ATM, insya Allah gak jadi masalah. Karena ini mimbab al-hajatul ammah, dan ini termasuk diantara yang diperbolehkan oleh Syekh bin Baz, menyimpan uang di bank dalam rangka untuk keamanan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita bacakan kembali dari pendengar atau pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, Kalau ada orang berhutang pada tahun 90-an sebesar 300 ribu berupa uang dan berupa emas 10 gram, tetapi dikarenakan sesuatu hal baru diganti sekarang, bagaimanakah Ustaz cara menggantinya? Haruskah sesuai dengan nominal? Terima kasih. Tahun berapa itu? 90-an Ustaz. 90 utang dengan dia meminjam atau memiliki hutang 300 ribu dan emas 10 gram. 300 ribu dan emas 10 gram. Baik, untuk emas 10 gram mungkin bisa dikembalikan sesuai emas 10 gram. Dan insya Allah tidak jauh berbeda nilainya, sehingga Anda kembalikan dalam bentuk emas 10 gram. Nah, yang bermasalah adalah yang 300 ribu ini. 300 ribu tahun 90. Itu bisa dipakai beli? Hah? Motor? Kambing, ya. Sapi, kambing, sapi, sapi 300 ribu, pedet. Baik, yang jelas nilainya lebih mahal. Kalau 2019 mau dilunasi 300 ribu, nangis itu. Maka yang bisa Anda lakukan adalah, apalagi sebelum 98 ya, kalau kejadiannya sebelum 98, itu selisihnya jauh sekali. Maka yang bisa Anda lakukan adalah dikonversi ke emas. 300 ribu dikonversi ke emas. Emas harga dulu atau harga sekarang? Hah? Harga? Kalau sekarang ya sama saja. Harga dulu. Tahun 90 per gram emas berapa? 10 ribu. Oh, berarti ini 300 ribu. Anda harus menyerahkan 30 gram emas. Wah, kok nilainya banyak? Lah kan dulu 300 ribu nilainya besar. Anda harus menyerahkan ini. Dan itulah prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Baqarah. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan kembali dari pemirsa Niaga TV. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, ada tetangga saya punya hutang sama saya sampai meninggal belum dikembalikan, harus bagaimana Pak Ustaz sebaiknya? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Gunung Kidul. Silakan Ustaz. Tetangga yang utang ke Bapak sampai meninggal belum dikembalikan, belum dibayarkan. Maka pilihannya apakah Anda ridho atau tidak. Kalau ada ridho, semoga ini jadi sedekah rahasia, karena enggak ada yang tahu kecuali Anda dan orang yang berutang dan Allah Ta'ala sebagai saksi. Nah, sekarang orang yang hidup atau manusianya tinggal Anda yang tahu, orang lain enggak ada yang tahu. Lalu Anda simpan, Anda rahasiakan, Anda rahasiakan serahasia mungkin. Ini menjadi sedekah rahasia. Dan salah satunya adalah menolong kaum muslimin, terutama si mayit, agar dia lepas dari siksa. Andaikan kita tahu siksa dia ketika dia punya utang yang belum bayar, kemudian kita ditunjukkan, ini dulu kan punya utang ke kamu sekian juta, belum bayar sampai mati. Betul. Langsung dipukul dia, disiksa. Terus kita lihat, mungkin kita akan lebih mengatakan, saya ikhlaskan. Saya ikhlaskan. Kamu ikhlas enggak? Enggak. Langsung dipukul dia. Dia dipukuli, disiksa dengan sebab kita enggak ikhlas karena utangnya belum dibayar. Ketika kita enggak tega melihat itu, mungkin kita akan langsung mengikhlaskannya. Karena kita enggak lihat saja, sehingga kita berat untuk kemudian mengikhlaskannya. Tapi kalau Anda enggak ikhlas, Anda sampaikan ke keluarga, jangan diamkan. Bapak kemarin sudah punya utang ke saya senilai 2 juta belum bayar. Mohon untuk segera dibayar. Nah, di sini selanjutnya Anda nagih ahli warisnya, dan mayit tetap tidak akan bisa tenang sampai utang itu dilunasi. Anda tagih terus sampai utang itu lunas. Nah, kalau kemudian lunas, barulah mayit bisa tenang. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaAllah. Kita satu pertanyaan lagi, Ustaz. Satu. Dari pendengar tadi. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat terakhir pertanyaan dari pendengar radio. Pertanyaannya, Ustaz, saya pernah dipinjami uang dalam waktu 1 tahun diangsur dengan dicicil. Dan waktu angsuran yang terakhir atau pelunasan yang pinjam uang memberikan buah-buahan, apakah itu termasuk riba, Ustaz? Dari Abdullah di Seiga. Nah, silakan, Ustaz. Memberikan hadiah ketika pelunasan apabila tidak disepakati di depan dan tidak ada tidak disepakati di depan, tidak ada perjanjian, tidak diminta oleh pihak pemberi utang, hukumnya diperbolehkan, sehingga Anda boleh terima hadiah buah-buahan itu. Sebagaimana ada banyak riwayat di mana Nabi SAW memberikan kelebihan ketika melunasi utang, bahkan beliau memberikan pujian, khiyarukum ahsanukum qada'an, termasuk di antara orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling pintar dalam melunasi utang. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.